mencoba untuk memahami arti kehadiran dirimu. Sebab hatiku masih putih, tak ingin ternoda hanya karena cinta. Coba untuk merenungi segala kebaikan hatimu. Ku ingin